بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمال ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين أعزكم الله الحمد لله Tahmid dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata yang telah memberikan taufik wal hidayah kepada kita, yang telah menganugerahkan kemudahan-kemudahan kepada kita untuk mengadakan muhadharah ilmiah setiap Ahad yang pertama di Masjid Agung Nur Sulaiman ini. Sudah sekian tahun lamanya kita mengadakan muhadharah ini dan sudah sekian risalah, sekian kitab kita kaji, kita tuntaskan. Dan insyaallah taala mulai pada kesempatan bulan ini, bulan Rabiul Awal bertepatan dengan bulan Desember, kita akan memulai risalah baru, pengkajian kitab yang baru, dan saya pilihkan kitab yang kecil, risalah yang kecil yang di dalamnya berisikan penjelasan tentang Ahlus Sunnati wal Jamaah dan penjelasan tentang usuluhum, prinsip-prinsip dasar Ahlus Sunnati wal Jamaah, atau sebagian prinsip-prinsip dasar Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ini risalah berjudul Min Usuli Aqidati Ahlus Sunnati wal Jamaah, sebagian prinsip-prinsip aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ditulis oleh Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdul Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala Warah. Risalah ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita di bagian awal, di bagian mukaddimahnya, penjelasan tentang al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, Ahlus Sunnati wal Jamaah. Menjelaskan tentang nama-nama firqah ini, nama-nama firqatun najiyah, nama-nama Ahlus Sunnah. baru kemudian belum membahas tentang sebagian prinsip mendasar dari prinsip-prinsip ahlu sunnati wal jamaah. Beliau menyebutkan ada 9 prinsip dalam risalah ini yang beliau kupas dengan mujmal, dengan global, namun cukup lengkap. Prinsip yang pertama membahas tentang rukun iman yang 6. Prinsip yang kedua membahas tentang masalah prinsip ahlu sunnah tentang iman. Penjelasan bahwasannya iman itu adalah ucapan dan perbuatan dan keyakinan. Bertambah dan berkurang. Prinsip yang ketiga menjelaskan tentang konsep takfir. Konsep takfir di sisi ahli sunnati wal jamaah. Kapan ahli sunnah mengkafirkan, kapan tidak. Prinsip yang keempat menjelaskan tentang kewajiban mendengar dan mentaati penguasa kaum muslimin. Prinsip yang kelima menjelaskan tentang larangan dan keharaman memberontak penguasa yang muslim. Prinsip yang keenam terkait dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah Ahlussunnah, prinsipnya Ahlussunnah terkait dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Prinsip yang ketujuh, penjelasan tentang Ahlul Bait. Siapakah keluarga Rasulullah alaihi wasallam dan bagaimana sikap kaum muslimin kepada mereka? Yang ke-8 membicarakan tentang karomah-karomah para wali. Dan yang terakhir, yang ke-9 menjelaskan tentang ittiba'. Prinsipnya Ahlussunnah mengikuti bimbingan Alkitab Sunnah. Batin wa zahir. Secara lahiriah ataupun batiniah. Ini secara global isi kandungan risalah ini. Dan yang pertama kali dikupas, seperti yang disebutkan dalam temanya, mengenal Ahlus Sunnati wal Jamaah lebih dekat. Ikhwanatina azakumullah, sekarang ini tidak hanya di Indonesia, hampir di seluruh belahan dunia Islam, nama Ahlus Sunnati wal Jamaah, kalau boleh saya bahasakan, diperebutkan. Nama Ahlus Sunnati wal Jamaah diperebutkan. Masing-masing pihak mengklaim dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masing-masing pihak mengklaim dirinya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kami Ahlus Sunnah, yang lain bukan. Kami fulan, alan, dan Ahlus Sunnah, yang lain bukan. Demikian seterusnya. Masing-masing juga mendefinisikan Ahlu Sunnati wal Jamaah dengan versinya masing-masing. Dengan versinya masing-masing. Ini menunjukkan barakallahu fikum, yang pertama, nama Ahlu Sunnati wal Jamaah adalah nama yang mulia, nama yang terhormat, nama yang indah, nama yang bagus, nama yang mahal. Sebab diperebutkan oleh hampir semua kalangan dan hampir semua pihak mengklaim dirinya sebagai Ahlus Sunnati wal Jamaah. Banyak petanda nama baik, nama yang bagus, nama yang mahal. Kalau nama itu nama yang jelek, rame-rame berlepas diri daripadanya. Kan begitu. Karena kejelekannya. Tapi ketika kita menyaksikan fenomena bagaimana Ahlus Sunnati wal Jamaah diperebutkan oleh semua kalangan, ini menunjukkan Ahlus Sunnah wal Jamaah nama yang sangat indah, nama yang sangat bagus, nama yang sangat terhormat, nama yang sangat mulia. Maka ikhwan fillah jazakumullah, perlu untuk kita baca penjelasan para ulama-ulama kita tentang Ahlus Sunnati wal Jamaah. Supaya jangan sampai salah tafsir. Supaya jangan sampai salah memaknakan, mengartikan, dan supaya jangan sampai salah menilai dan mengetahui mana Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sesungguhnya. Inti daripada ini semua, ikhwan, adalah kita berupaya sekuat tenaga untuk bergabung dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita semuanya berupaya bergabung dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah lahir batin. Sebab inilah yang dikatakan sebagai al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Maka pengkajian ini sangat penting berkaitan tentang sebuah kelompok yang dikatakan Rasulullah SAW, mereka selamat dari api neraka, selamat dari api neraka, selamat dari penyimpangan-penyimpangan yang ada, satu-satunya kelompok yang di atas kebenaran. Kita baca mukadimahnya mu'alif. Karena kajian kitab, ya saya baca lafad per lafad. Kita mulai membaca risalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana lil-islam. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Allah telah memberikan hidayah Islam kepada kita. Dan sekali-kali kita tidak akan bisa meraih hidayah kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah kepada kita. Wa nas'aluhu subhanahu an yuthabbitana 'alaihi lilwafa. Dan juga kita memohon kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah meneguhkan kita di atas Islam hingga wafat nanti. Ikhwan fillah jazakumullah, Islam atau kita berislam atau kita memeluk agama Islam itu merupakan nikmatun 'azimah, nikmat yang sangat besar. Maka dikatakan sebagai a'zamu ni'amillahi 'ala 'abdih. Kenikmatan Allah yang paling besar, yang paling agung untuk hambanya. Nikmat taufik dan hidayah kepada Islam. Yang kedua, nikmat Islam ini betul-betul mauhibatun ilahiyah. Anugerah murni dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang menganugerahkannya kepada kita. Tidak ada seorang pun yang mampu memberikannya kecuali Allah azza wa jalla. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita enggak mungkin meraih hidayah Islam kalau bukan Allah yang menganugerahkannya. Nabi Muhammad enggak sanggup sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang selain beliau tidak sanggup. Tidak sanggup memberikan, menganugerahkan hidayah tauhid berupa Islam kepada orang-orang yang beliau kehendaki. Allah menegaskan dalam firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam tidak akan mampu memberikan hidayah tauhid kepada orang yang kau cintai, tapi Allah lah yang menganugerahkan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Maka ingat baik-baik, nikmat hidayah ini betul-betul anugerah murni dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Maka ketika anda wahai muslim, ketika anda wahai muslimah sekarang ini, sebagai seorang muslim dan muslimah memeluk agama Islam, maka berarti anda-anda ini adalah orang-orang spesial, orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Azza wa Jal untuk meraih kenikmatan yang paling besar tadi. Barakallahu fikum. Ada sorotan itu kalau ditutup pintunya bagus itu. Masya Allah, masih ada pantulan cahaya itu. Nah, angono. Masya Allah. Taibah. Jadi antum-antum ini barakallahu fikum adalah orang-orang yang spesial, orang-orang pilihan yang Allah pilih untuk mendapatkan nikmat yang paling agung ini, nikmatut taufiq, nikmatul hidayah, hidayatul Islam. Yang ketiga, ialah upaya untuk istiqamah dan sabat di atas nikmat ini. Kata beliau, wa nas'aluhu subhanahu ayyuthabbitana 'alaihi ilal wafah. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah tabaraka wa ta'ala meneguhkan kita di atas Islam ini sampai wafat. Ini yang lebih penting lagi. Lebih penting lagi. Dari semata-mata meraih nikmat Islam. Yang paling penting adalah istiqomah di atas Islam tadi sampai mati. Kalau semata-mata sudah meraih nikmat Islam, tapi sementara selanjutnya dia kafir, tidak ada gunanya. Berarti dia dikatakan mantan muslim. Gitu ya. Pernah mengecap keislaman, tapi sekarang kafir, murtad dari Islam. Tidak ada gunanya, kafir dia. Jadi yang lebih penting daripada itu adalah istiqomah di atas Islam, sabat, teguh, tegar di atas keislaman. Itu yang paling penting. Kama qala ta'ala, seperti yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan kamu jangan mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Ini yang paling penting. Beriman? Iya. Bertakwa? Iya. Bertakwa dengan sebenar-benar takwa? Iya. Tapi yang paling iya, wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan sampai mati kecuali dalam keadaan muslim. Innamal a'malu bil khawatim, yang namanya amal tergantung akhirnya, barakallahu fikum. Qala beliau, wa alla yaziha qulubana ba'da id hadana, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyimpangkan hati-hati kita setelah Allah tabaraka wa ta'ala memberikan hidayahnya kepada kita. Ini yang paling penting, istiqamah di atas Islam dan tidak menyimpang setelah keislaman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau menyimpangkan hati-hati kami setelah Engkau memberikan hidayahnya, hidayah-Mu kepada kami, ya Allah. Di antara upaya untuk istiqamah, doa, memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, doa keistiqomahan, doa keteguhan, dan doa jangan sampai disimpangkan. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami di atas agamamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Banyak doa, ikhwan, bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan ilmu kita, setinggi apapun ilmu kita, sekuat apapun iman dan takwa kita kepada Allah, jangan sampai lupa yang namanya doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah azza wa jal, supaya diberi istiqomah dan sabat, diselamatkan dari semua penyimpangan-penyimpangan yang ada. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa qudwatina wa habibina Muhammadin Rasulillah. Salawat Allah dan salam kepada nabi kita, panutan kita, habib kita, nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi ba'athahu rahmatan lil alamin, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengutus beliau sebagai rahmat untuk alam raya ini. Wa radiyallahu an ashabihi al-baradil adhar, dan sebagai Allah subhanahu wa ta'ala meridai para sahabat-sahabat Rasul yang bararah, yang baik-baik, al-athhar, yang suci-suci. Al-muhajirina minhum wal-ansar, baik dari kalangan sahabat muhajirin ataupun sahabat yang ansar. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ma ta'aqaba al-layli wan-nahar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik selama masih bergulir malam dan siang. Amma ba'du, adapun setelah itu, kata beliau, fahadihi kalimatun mukhtasarah fi bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah. Berikut ini adalah kalimat-kalimat yang ringkas, penjelasan yang simpel dalam menjelaskan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Da'a ila kitabatiha ma ta'ishuhul ummatul islamiyyatul yaum min tafarruqin waqtilafin yatamathalani fi kathratil firaqil mu'asirah wal jama'atil mukhtalifah. Yang memotivasi, yang mendorong untuk menulis risalah ini ialah apa yang dialami kondisi real, realita umat Islam hari ini. Pada mereka terdapat at-tafarruq, perpecahan, adanya ikhtilaf, perselisihan-perselisihan. Dan itu dibuktikan dengan banyaknya firqah-firqah masa kini, jamaah-jamaah yang beragam di zaman ini. Kullun yad'u ila nihlatih, di mana masing-masing kelompok tadi mengajak orang lain menuju kepada pemahamannya dan mentazkiyah, merekomendasi dirinya sendiri-sendiri. Hatta asbahal muslimul jahilu fi hiratin min amrihi man yattabi' wa biman yaqtadi, sampai pada tingkat seorang yang muslim yang jahil bingung, kebingungan terkait dengan urusan dia ini, siapa yang mau dia ikuti, siapa yang dijadikan sebagai tauladan, Islam yang mana yang benar, yang A atau ke yang B atau ke yang C, kelompok mana yang benar, bingung. Warna-warninya banyak, bingung, ini yang mana, ini yang Islam ini. Semua yang mengatakan muslim. Wa asbahal kafirul ladzi yuridu an yuslima la yadri ma huwa al-islamus sahih alladzi qara'a wa sami'a anhu. Dan sampai pada tingkat orang yang kafir, orang kafir yang kepingin masuk Islam, tidak ngerti yang mana Islam yang sahih ini, yang dia baca selama ini, yang dia dengar tentang Islam. Pingin masuk Islam, bingung. Nah, begitu mau masuk Islam, loh kok pelangi ya? Ini warnanya kok macam-macam, kok banyak ini. Islam ini, Islam ini, Islam itu, Islam itu. Ini yang mana? Bingung nih. Pang mancing ini Islam, nyong bingung gitu ya. Gitu ya. Masya Allah. Mau masuk Islam bingung. Dikarenakan terlalu banyak perpecahan, terlalu banyak perselisihan, terlalu banyak kelompok-kelompok, firqah-firqah yang ada di zaman sekarang ini. Terlalu banyak jamaah-jamaah yang beragam. Yang muslim bingung ikut dengan siapa, yang kafir juga bingung, memasuk Islam juga bingung, ini Islam yang mana yang benar. Kondisi yang sangat memilukan. Wallahul musta'an. Al-Islamul ladzi hada ilaihi al-Qur'an wa sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam yang sahih adalah Islam yang ditunjukkan oleh Al-Kitab, Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Islamul ladzi mathalathu hayatus sahabatil kiram wantahajatul qurunul mufaddalah. Islam yang sahih adalah Islam yang diwujudkan sebagai buktinya adalah kehidupan para sahabat yang mulia. Islam yang dijadikan manhaj dijadikan manhaj oleh generasi-generasi yang mulia. Ini yang sahih. Dia bingung, Islam mana? Islam yang sahih itu yang mana? Bingung. Wa innama yarul Islam al-ghalib biduni musamma kama qala ahad al-mustashriqin al-Islam mahjub يعني المنتسبين إليه بدون اتصاف بحقيقته. Orang kafir tadi, yang bingung tadi, dia hanya melihat Islam keumuman dengan tanpa identitas. Islam keumuman dengan tanpa nama. Seperti yang dikatakan oleh sebagian orientalis, Islam itu terhijabi. Yakni orang-orang yang menisbahkan diri kepadanya dengan tanpa sifat yang hakiki. Bingung dia, yang mana ini Islam? Taunya Islam yang umum, Islam keumuman dengan tanpa adanya identitas yang jelas. Beliau mengatakan, la naqul al-islamu bil kulliyah. Kita enggak mengatakan semua Islam. Enggak. Mayoritas Islam terhijabi. Tidak ada yang tahu bagaimana hakikatnya. Bukan semua Islam. Lian Allah subhanahu wa ta'ala wamina baqa'ahu bibaqai kitabih. Sebab Allah azza wa jalla telah menjamin kekalnya Islam dengan kekalnya Al-Quranul Karim. Selama masih ada Al-Quran, selama masih terjaga Al-Quran, maka masih ada Islam. Kama qala ta'ala, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan dzikra Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Selama Quran itu masih ada, masih terjaga, maka sunnah Rasul akan terjaga. Selama Quran dan sunnah terjaga, maka pemahaman salaf akan terjaga. Selama Quran, sunnah, pemahaman salaf itu masih ada, maka akan terus ada Al-Firqatun Najiyah, akan terus ada kaum muslimin, akan terus ada Islam itu sendiri. Sebab Islam selalu dibangun di atas Al-Kitab wa Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Yakni tidak akan sirna semuanya. Walaupun di suatu masa, di suatu zaman, Islam begitu samar, tidak kelihatan. Tapi itu bukan total. Mayoritas bimbingan Islam mungkin asing. Mungkin tidak ada yang tahu. Mungkin terhijabi. Mungkin samar. Itu kebanyakan saja. Bukan seluruhnya. Islam akan terus ada. Selama masih ada Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itu akan terus ada. Sampai di akhir zaman nanti. Sampai menjelang kiamat nanti. Baru akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis Ibn Abbas, Hudzaifah Ibn Yaman. Dikeluarkan oleh Ibn Majah. Rasul memberitakan nanti di akhir zaman, Al-Quranul Karim akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari dunia ini, dari mushaf-mushaf Al-Quran, dari dada-dada kaum muslimin, diangkat ke langit untuk memuliakannya, sehingga tidak ada satu Quran pun di muka bumi ini. Saat itu hilang Al-Quran. Saat itu tidak ada lagi yang namanya Muslim. Rasul mengatakan dalam sabdanya, la taqumu sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak akan bangkit hari kiamat hingga tidak akan lagi dilafalkan di muka bumi ini kalimat Allah Allah. Yang ada syirarul khalq indallah, makhluk yang paling jelek di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Intinya ikhwan, yang mendorong beliau untuk menulis risalah ini, kondisi realita umat Islam. Tidak bisa dipungkiri, umat Islam sekarang ini barakallahu fikum penuh dengan warna. Banyak kelompok, banyak golongan, banyak ormas, banyak parpol, banyak perselisihan, perpecahan dan segala macam sangat banyak. Dan yang disebutkan oleh muallif itu nyata. yang muslim bingung, mau ikut sama siapa saya? Umumnya ikut keumuman masyarakat. Tapi dia bingung, ikut sama siapa ini? Wis, pokoknya ikut yang umum-umum sajalah. Itu nyata. Yang kafir, yang kepingin masuk Islam juga bingung. Islam yang betul ini yang mana ini? Sehingga banyak di antara mereka yang tadinya kafir masuk Islam tapi masuk ke dalam kekufuran juga. Yang tadinya dia kafir, mungkin Yahudi, mungkin Nasrani, mungkin musyrikin, mungkin yang lainnya. Dia kemudian mengucapkan dua kalimat syahadah, tiba-tiba yang dia pakai, yang dia anut adalah Qadianiyah Ahmadiyah. Waduh, wae. Itu namanya keluar dari mulut buaya, masuk ke rahang singa. Keluar dari kekufuran, kepingin memeluk agama Islam, tapi kemudian dipangku oleh liberalisme. Sama saja. Dikarenakan dia sangat kebingungan, Islam yang mana yang dimaksud. Allahu musta'an. Karena kondisi semacam inilah, beliau pun kemudian menulis risalah ini, barakallahu fikum. Dan beliau memberikan faedah, yang namanya Islam, diapakan oleh musuh-musuhnya, apapun yang terjadi, Islam tidak akan sirna sepenuhnya selama masih ada Al-Quran, selama masih ada Sunnah, selama masih ada pemahaman Salaful Ummah, selama masih ada Firqatun Najiyah, selama ada kaum muslimin, Islam akan terus ada. Barakallahu fikum. Qala hafizahullah, وَبِبَقَاءِ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَقُومُ عَلَى تَطْبِيقِهِ وَحِفْظِهِ وَالدِّفَاعِ عَنْهُ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjamin kekalnya Islam, terus adanya Islam dengan terus adanya sejumlah kaum muslimin yang mempraktikkan Islam, yang menjaga Islam, yang membela Islam. Islam akan selalu ada selama masih ada kaum muslimin, al-firqatun najiyah, yang membela Islam. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, man yartadda minkum 'an dinih, siapa saja yang murtad dari kalangan kalian dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, maka kelak Allah akan datangkan suatu kaum, Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Azillatin 'alal mu'minin, 'izzan 'alal kafirin. Mereka bersikap lunak, merendahkan diri pada orang-orang mukmin, bersikap tegas kepada orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, la yakhafuna lawmata la'im. Mereka berjihad fi sabilillah, tidak takut celaan orang yang mencela. Allah mengatakan, kalau seandainya kamu murtad, Allah akan datangkan suatu kaum yang muslim. Artinya akan terus ada kaum muslimin. Walaupun hampir semua dunia ini telah kafir, maka pasti akan terus ada sejumlah kaum muslimin. Masih ada sejumlah kaum muslimin yang berislam, yang mengamalkan Islam, yang menjaga Islam, yang membela Islam. Merekalah al-firqatun najiyah. Merekalah ahlus sunnati wal jamaah. Wa qala ta'ala, Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Allah mengancam, wa in tatawallaw, kalau kalian semuanya berpaling sesat, yastabdil qauman ghairakum, Allah akan mencari ganti kaum lain selain kalian, thumma la yakunu amsalakum, kemudian mereka tidak akan mungkin semisal kalian. Yang kafir silakan kafir. Allah akan gantikan dengan kaum yang lain. Tidak akan pernah sirna kaum muslimin. Naam, kata beliau, hiyal jama'atu allati qala 'anha Rasulullah SAW. Ya, sejumlah muslimin itu adalah jamaah, sekelompok yang disabdakan Rasulullah SAW. La tazalu ta'ifatun min ummati al-haqqi zahirin. Akan selalu ada satu kelompok dari umatku yang di atas kebenaran dia menampilkannya. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menggembosi mereka atau orang-orang yang menyelisih mereka. Hatta yati amrullahi tabaraka wa ta'ala hum ala dzalik, hingga datang perkara Allah dan mereka tetap demikian keadaannya. Ini hadis sahih ikhwan dalam Bukhari Muslim, datang dari sunnah sahabat dan dia sahih. Ini khabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan senantiasa ada sejumlah muslim, muslimin yang betul-betul di atas al-haq. Allah cinta kepada mereka, mereka cinta kepada Allah. Walaupun semua yang ada di muka bumi ini telah kafir, akan dimunculkan kelompok tadi oleh Allah Azza wa Jal. Kelompok itu disebut dengan Al-Ta'ifa Al-Mansurah, Al-Firqatun Najiyah, Ahlus Sunnati Wal Jama'ah. Barakallah. Baik, terkait dengan ayat ini kita perhatikan, afwan, hadis ini kita perhatikan ya kawan. Sedikit kita kupas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qa'ifatun min ummati 'alal haq. Akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku di atas kebenaran. Ingat, di atas kebenaran. Menunjukkan al-ta'ifa al-mansurah, al-firqatun najiyah adalah ahlul haq, orang-orang yang benar. Yang kedua, ini kelompok selalu ada. La tazalu, selalu ada. Katanya para ulama, terkadang mereka banyak jumlahnya. Terkadang sedang, terkadang sedikit, terkadang satu dua orang. Terkadang mereka bersatu, berkumpul di sebuah wilayah. Terkadang mereka juga terpisah-pisah, tersebar di sejumlah tempat dan wilayah. Terkadang mereka berkumpul di sebuah negara. Ada kalanya mereka tersebar di hampir di mancanegara. Terkadang mereka kuat, terkadang juga mereka lemah. Tapi akan selalu ada. Dikatakan di sini zahirin. At-taifa al-mansura itu zahir, nampak jelas. Bukan gerakan bawah tanah, bukan gerakan sirriyah yang serba rahasia, zahir, tampak. Mana kedua yang zahir, yang ini menang. Nampak bukan di bawah, nampak bukan sembunyi-sembunyi, nampak yakni menang di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menggembosi mereka, tidak pula orang-orang yang menyelisihi mereka. Katanya para ulama, ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Satu kelompok, satu ta'ifah, ya, dihadapi oleh sekian puluh, sekian ratus, sekian ribu kelompok-kelompok lain yang sesat. Yang satu ini yang tampil, yang satu ini yang nampak, yang satu ini yang menang di atas kebenaran. Bayangkan, semuanya berkonspirasi, semuanya melakukan upaya-upaya makar untuk membumi hanguskan satu kelompok ini. Tidak sanggup. Justru satu kelompok ini yang tampil, yang menang di atas kebenaran. Itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sini Rasulullah s.a.w. menjelaskan bahwasanya musuh ta'ifa al-mansurah, al-firqatun najiyah itu ada dua. Dan ini akan terjadi di seluruh zaman dan masa, sepanjang zaman dan masa, sepanjang sejarah umat manusia, sepanjang sejarah kaum muslimin. Pasti ada dua musuhnya. Yang pertama ialah man khazalahum, orang-orang yang menggembosi mereka. Namanya mukhazilah, pihak-pihak yang menggembosi, yang melemahkan akidah mereka, yang melemahkan manhaj mereka, yang melemahkan dakwah mereka, yang melemahkan semangat mereka. Namanya mukhazilah. Di zaman sekarang para ulama menjuluki mereka dengan mumayyi'ah, ahlu tamyi'. Al-mukhazilah dua macam. Al-mukhazilah dua macam. Al-mukhazilah dari kalangan muslim menggembosi kaum muslimin ketika berhadapan dengan orang-orang kafir. Ya, ketika kaum muslimin berhadapan dengan orang-orang kafir, ada penggembos-penggembos kaum muslimin yang membela kepentingannya orang kafir. Sadar atau enggak sadar. Dalam sejarah Islam, barakallahu fikum, yang dikenal sebagai pengkhianat, sebagai para penggembos yang menggembosi kaum muslimin, membela aspirasinya orang-orang kafir, adalah Syiah Rafidhah. Dalam sepanjang sejarah mereka dikenal sebagai mukhadzil. Barakallahu fikum. Mereka selalu berada di pihaknya orang-orang kafir dalam rangka untuk membinasakan kaum muslimin. Runtuhnya Daulah Bani Abbasiyah di tangan kaum Tatar yang kafir itu, itu semua karena pengkhianatan Rafidhah Ibn al-Alqab. Wallahul musta'an. Mereka mukhazilah. Yang kedua ialah mukhazilah yang mengaku di atas sunnah. Di dalam menghadapi ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ini di kalangan orang-orang yang pemerhati sunnah. Mereka mengaku sebagai ahlus sunnah, mengaku sebagai salafiyin. Tetapi ketika ahlus sunnah salafiyin berhadapan dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah, menjelaskan penyimpangan-penyimpangan ahlul bid'ah, mereka sebagai mukhazil. Yang menggembosi. Yang menggembosi, yang melemahkan, yang melembekkan manhaj. Mereka dari kalangan hizbiyin. Mengaku sebagai ahlus sunnah, mengaku sebagai salafiyin, tapi mereka dalam mukhazil. Ini sangat berbahaya. Musuh dalam selimut. Tapi Rasul mengatakan, la yadurruhum. Tidak akan membahayakan ahlus sunnah. Takhzil, takhzil, tamyi', tamyi'nya para mukhazilin. Tidak laku, tidak membahayakan ahlus sunnah. Musuh yang kedua ialah wala man khalafahum. Musuh yang kedua adalah orang-orang yang menyelisihi At-Taifah Al-Mansurah. Yang menyelisihi Al-Firqatun Najiyah. Ini orang luar. Al-Mukhalifah bisa dimaknakan orang-orang kafir. Yang jelas menyelisihi kaum muslimin dalam akidahnya. Bisa pula dimaknakan dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Yang menyelisihi ahlu sunnah pada akidahnya. Ahlul bid'ah yang gamblang-gamblang, yang jelas-jelas penyimpangannya. Khawarij, Syiah Rafidhah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Sufiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Yang wadih-wadih penyimpangannya. Firqah Tablighiyah dan segala macamnya. Mukhalifah. Berseberangan langsung dengan prinsip-prinsipnya Ahlu Sunnati wal Jamaah. Barakallahu fikum. Rasul mengatakan, la yadurruhum. Tidak akan membahayakan mereka. Bayangkan ya, kan dikeroyok luar dalam. Dari luar orang-orang kafir. Ditambah lagi dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Tambah lagi yang dari dalam ini. Yang ngaku-ngaku muslim. Yang ngaku-ngaku di atas sunnah. Tapi para penggembos-penggembos, para mukhazil-mukhazil, para mumayyi' ini. Tapi itu semuanya subhanallah. La yadurruhum. Kata Rasul, tidak membahayakan mereka. Itu luar biasa. Yang hebat bukan ahlu sunnahnya. Itu adalah kata-kata para ulama. Itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah kokohkan ahlu sunnah. Allah kokohkan firqatun najiyah. Bukan antum yang hebat. Wah, Berarti nyongke hebat tenang ya. Kita orang-orang Sunni Salafi la yadurruna, tidak membahayakan kita man khazalana wala man khalafana. Nyongke harus sunnah. Tidak, bukan karena antum. La bihaulikum wala kuwatikum, bukan dengan daya dan kemampuan kalian. Itu semua dari Allah Azza wa Jal. Ayatu min ayatillah, tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jal. Dikatakan hatta ya'tiya amrullahi ta'ala wa hum ala dhalik, permusuhan tadi yang menyelisihi, yang menggembosi terus demikian, dan terus ahlu sunnah Taifah al-Mansur tegar, kokoh di atas kebenaran, hingga datang perkara Allah dan mereka tetap di atas keistiqomahan. Hatta ya'tiya amrullah, yang dimaknakan adalah hingga dekatnya hari kiamat, dengan berhembusnya angin yang sangat halus, yang sangat lembut, sewangi misik, sewangi misik yang akan mencabut nyawa setiap orang yang di hatinya ada sebiji debu keimanan. Begitu ini terjadi, maka tidak ada lagi yang namanya Taifah al-Mansurah, enggak ada lagi yang namanya Syarah Musa. Maka selesai masanya luar biasa. Nah, kata beliau, wa min huna yajibu alaina ta'arrufu ala hadhihi al-jama'ah al-mubarakah. Maka dari sinilah wajib atas kita untuk mengenali jamaah yang barokah ini. Allati tumatsilu al-islam as-sahih, yang menjadi perwujudan Islam yang sahih. Ja'alallahu minha, semoga Allah menjadikan kita semua termasuk kelompok yang barokah ini. Liya'rifaha man yuridu ta'arrufa al-islamis sahih, dan supaya dikenali kelompok yang barokah tadi oleh orang-orang yang kepingin mengenalinya, dari kalangan orang-orang yang kepingin mengenali Islam yang sahih. Wa'ala ahli al-haqiqiyin, dan yang kepingin mengetahui kaum muslimin yang sungguhnya. Liya'tadi yabihim, guna menjadikan mereka sebagai kudwah, sebagai panutan. Wa yasira fi rikabihim, dan dia berjalan bersama dengan rombongan Ahlussunnah ini. Wal yanzuma ilaiha man yuridu ad-dukhula fil islamil kufar, dan dengan tujuan supaya bergabung kepada kelompok yang barokah ini siapa saja dari kalangan orang-orang kafir yang ingin masuk ke dalam Islam. Dengan kita menerangkan siapa Ahlussunnah, siapa Al-Faqatun Najiyah, Taifah Al-Mansurah, diharapkan kaum muslimin tahu, oh ini loh kelompok yang benar, ini loh Islam yang sahih, bergabung dengan mereka. Yang kafir-kafir yang ingin masuk Islam paham, saya masuk Islam mau sama yang satu itu, bergabung dengan kelompok yang barokah tadi. Barakallahu. Ini mukadimah dari beliau hafizahullahu ta'ala. Sekarang beliau akan menjelaskan siapa itu Ahlussunnah, menjelaskan siapa Al-Furqatun Najiyah, dan sejarahnya kenapa kok dikatakan sebagai Ahlussunnah. Berikut nama-nama Al-Firqatun Najiyah. Barakallahu fikum. Kita baca ikhwan ya. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala Al-Firqatun Najiyah tu Ahlus Sunnati wal Jama'ah. Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat, adalah Ahlus Sunnati wal Jama'ah. Satu ya ikhwan ya. Ahlussunnah adalah Al-Firqatun Najiyah, adalah Taifah Al-Mansurah, adalah Ahlul Hadis, adalah Ahlul Athar, adalah Salafiyin. Satu memiliki sekian banyak nama. Beliau menyebutkan sejarah. Kata muallif hafizallahu ta'ala, kana al-muslimuna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ummatan wahidah. Dulu kaum muslimin di zamannya Rasulullah SAW, umat yang satu. Di zamannya Rasul. Dikenal dengan nama muslimin, mukminin, ibadur rahman, hamba-hamba Allah rahman. Dikenal dengan sebutan para sahabah. Ada yang muhajirin, ada yang ansar. Tidak ada nama lain selain itu. Itu dulu zamannya Rasul SAW. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah firmankan dalam sabdanya, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya ini adalah umat kalian, umat yang satu, dan aku Rabb kalian, maka ibadahlah kepada aku. Satu umat. Tidak ada label, tidak ada gelar, tidak ada nama lain kecuali kaum muslimin, kaum mukminin, hamba-hamba Allah, ibadur rahman, para sahabat, muhajirin, ansar. Dulu. Wa kam hawala al-yahudu wal-munafiqun tafriqal muslimina ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yastati'u. Berapa banyak atau seringkali, sudah seringkali orang-orang Yahudi dan kaum munafikin hendak memecah belah kaum muslimin di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak sanggup. Hati-hati, ada satu faedah penting. Aktor di balik perpecahan di kalangan kaum muslimin itu dua. Yang pertama adalah orang-orang Yahudi. Mereka ini ahli makar, jago makar. Ini dari kalangan orang-orang kafir. Yang kedua dari kalangan kaum munafikin, yang zahirnya muslim, batinnya kufur. Munafik. Munafik di zaman sekarang ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ini aktor di balik perpecahan yang ada di kalangan kaum muslimin. Kata beliau, terlalu sering orang-orang Yahudi, kaum munafikin berupaya untuk mencerai-beraikan kaum muslimin di zamannya Rasulullah SAW. Falam yastati'u, tapi mereka tidak mampu. Qala al-munafiqun, orang-orang munafikin menyatakan, la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfadu. Hah, kaum munafik, anak buah mereka. Kalian jangan berinfak. Jangan menginfakkan harta kalian kepada orang-orang yang ada di sisi Rasul hingga mereka bubar. Hatta yanfadu. Sudah bubar semua, enggak ada kasih. Ini provokasinya orang-orang munafik. Faradallahu alaihim biqaulih, maka Allah bantah mereka dengan firman-Nya, walillahi khazainus samawati wal ardh, milik Allah perbendaharaan langit dan bumi, walakinnal munafiqina la yafqahun, tadi kaum munafikin tidak faqih, tidak paham. Mereka berupaya untuk mencerai-beraikan kaum muslimin, mengkotak-kotak kaum muslimin, tidak sanggup. Aktornya munafikin, di belakangnya adalah Yahudi. Kata beliau, hawalal yahudu tafriqal muslimin waraddihim an dinihim. Orang-orang Yahudi berupaya keras memecah belah kaum muslimin dan memurtadkan mereka dari agamanya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa qala ta'ifatun min ahli al-kitabi aminu billadhi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Ini makar. Yang artinya telah berkata satu kelompok dari ahli kitab, mereka adalah Yahudi, berkata kepada sebagian yang lain, antar-antar kawan-kawan mereka orang Yahudi, aminu billadhi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar. Kalian beriman kepada yang diturunkan kepada mukmin di pertengahan siang. Dari pagi sampai siang beriman. Kita beriman dengan Al-Quran. Beriman dengan Islam. Beriman. Tapi waqfuru akhirahu, nanti di akhir siang kafir lagi. La'allahum yarsi'un. Siapa tahu muslim, muslim itu murtad dari agamanya. Jadi awal-awal siang, pagi sampai siang, pura-pura masuk Islam. Nah, bagian kaum muslimin. Bergaul dengan mereka, mengembosi mereka, dan segala macamnya. Kemudian di akhir siang, kafir lagi. Ngajak muslimin yang sudah mereka gembosi. Ayo, kafir lagi. Ayo, murtad. Ayo, Yahudi. Makar. Kata beliau, lakinil khitatu lam tanjah. Tetapi makar mereka ini, khithah, rencana, agenda mereka ini tidak berhasil. Li'annallaha kasyafaha wa fadhahaha. Dikarenakan Allah lah yang membongkar makar mereka. Hawalu maratan tsaniyah. Orang-orang Yahudi memiliki upaya kedua. Fa'akhadhu yudzakiruna al-ansara ma jara bainahum min adawatin wa hurubin qabla al-islam. Orang-orang Yahudi mulai mengingatkan kembali para sahabat Ansar apa yang dulu pernah terjadi di tengah-tengah mereka dari permusuhan dua suku, Aus dan Khazraj. Diingatkan lagi, dibuka lagi luka lama itu. Permusuhan antara mereka, peperangan di antara mereka sebelum Islam. Wa ma taqawalu bihi min asy'aril hijaa fi ma bainahum, dan syair-syair menyerang yang mereka saling ucapkan kala itu di antara mereka. Dibongkar luka lamanya. Ingat itu, kamu dulu tuh bermusuh-musuhan, ini Aus, ini Khazraj, masa kamu lupa, kamu dulu perang, kamu dulu begini, diprovokasi, dibuka luka lama. Kata mu'alifaka syafallahu khittatahum, maka Allah bongkar agenda makar mereka ini dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu. In tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yarudukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang beriman, kalau kamu mentaati sebagian kelompok dari ahli kitab yakni Yahudi, maka mereka nanti akan mengembalikan kalian setelah iman kalian sebagai orang kafir. Jangan kamu taati makarnya Yahudi. Kalau kamu taati, kamu akan murtad dari Islam. Dibongkar oleh Allah Azza wa Jalla. Gagal maning. Ila qawlihi ta'ala, sampai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma tabyadhu wujuhun wa taswaddu wujuh. Wa ja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-ansar. Juga upaya berikutnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi kaum Ansar. Fawa'adahum wa dzakarahum bi ni'matil Islam. Belum berikan mau'idah kepada mereka, mengingatkan mereka dengan nikmat Islam. Wajtima'ihim bihi ba'dal furqah, dan bersatunya mereka dengan Islam setelah dulu berpecah belah. Fatasafahu wa ta'anaku. Mereka bersaling bersalam-salaman dan saling berangkulan. Wa fashalat khittatul yahud. Gagal meninggi agendani orang-orang Yahudi. Jangan lupa, aktor di balik perpecahan kaum muslimin itu orang-orang munafik, orang-orang Yahudi. Sudah mereka upayakan semenjak zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Ini penting. Wa baqiya al-muslimuna ummatan wahidah. Sehingga muslimin pun akhirnya tetap satu umat saja, muslimin. Upaya untuk mengkotak-kotak mereka gagal, kandas tengah jalan. Munafikin maju, kandas. Orang-orang Yahudi maju, dibongkar oleh Allah Azza wa Jal dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dulu umat Islam cuma satu. Namanya muslimin, mukminin, ibadallah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wallahu subhanahu wa ta'ala amarahum bil ijtima'i al-haq wa nahahum 'anil ikhtilafi wal furqah. Di sisi yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk bersatu di atas kebenaran dan melarang mereka dari perselisihan dan perpecahan. Dikasih konsep, dikasih prinsip, dikasih briefing. Bersatu di atas kebenaran, jangan berpecah belah. Faqala ta'ala, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat." Kalian jangan seperti orang-orang yang berpecah belah, yang berselisih setelah datang kepada mereka al-bayyinat, bukti-bukti dan ilmu. Yang dimaukan al-yahud wan nasara wal musyrikin. Jangan kayak mereka. Berpecah belah, berselisih setelah datang ilmu petunjuk kepada mereka. Wa qala ta'ala, juga Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah engkau berpegang teguh dengan tali Allah, bersatu di atasnya dan jangan berpecah belah. Ini ikhwan merupakan wasiyatun ilahiyah. Awamir ilahiyah wa wasiyatun nabawiyah. Perintah bersatu di atas kebenaran, larangan berpecah belah itu merupakan perintah ilahi dan wasiat Nabi. Dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, ini merupakan sebuah perintah, sebuah wasiat yang disepakati oleh seluruh Nabi dan Rasul. Para anbiya wal mursalin semuanya sepakat meminta umatnya bersatu di atas kebenaran, melarang umatnya berpecah belah dan berselisih. Wasiat ilahi, wasiat nabawi disepakati oleh semua para anbiya wal mursalin. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini semakin memperkokoh muslimin kala itu. Semakin memperkokoh para sahabat yang ada kala itu. Tidak ada yang sanggup dengan taufik dari Allah Azza wa Jal. Tidak ada yang sanggup dari kekuatan-kekuatan kafir yang bisa memporak-porandakan kaum muslimin. Yang bisa membuat tentang perenangnya kaum muslimin. Tunggal. Hanya satu muslimin. Yang lain lagi. Upaya berikutnya untuk menyatukan kaum muslimin. Kata mu'alif. Waqad syara'a lahum subhanahu al-ijtima' fi ada'il ibadati fi salati wa siyami wal haji wa talabil ilm. Di sisi yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kaum muslimin untuk kaum muslimin supaya mereka berjamaah di dalam menunaikan ibadah. Di dalam sholat. Sholat jamaah lima waktu, jamaah. Sholat Jumatan, berjamaah. Sholat Idul Fitri, Idul Adha, berjamaah. Sholat jenazah, berjamaah. Sholat gerhana, berjamaah. Sholat pemening, berjamaah. Barakallahu fikum. Wasiyam, puasa, yang dimakan puasa Ramadan, serempak semua muslimin sedunia. Ramai-ramai berpuasa, berjamaah. Wal haji, dan juga ketika mengerjakan ibadah haji, berjamaah. Wa talabul ilm, dan juga ketika talabul ilm, berjamaah. Sekarang antum talabul ilmi sekarang ya kan, kumpul jadi satu di sebuah halaqah majelis ilmu, berjamaah. Di antara fungsinya untuk menyatukan kaum muslimin. Di antara fungsinya untuk memperkokoh ukhuwah di kalangan kaum muslimin. Ibadahnya sama, ibadahnya bersama-sama, duduk di tempat yang sama, dan yang lain-lainnya. Itu sangat-sangat memperkokoh umat Islam, kaum muslimin. Apalagi dalam banyak poin dilakukan bersama-sama dengan penguasanya. Sholat jamaah, jum'ah, idain itu dengan penguasa. Siam Ramadan dengan penguasa. Haji dengan penguasa. Jihad dengan penguasa. Qunut nazilah menunggu SK penguasa. Istisqa minta hujan menunggu SK penguasa. Membayar zakat dan sedekah dianjurkan kepada penguasa. Ini semuanya dikerjakan bersama dengan penguasa. Bersatu satu negara. Satu ibadah. Satu amalan. Berjamaah semua kaum muslimin. Itu luar biasa. Fungsinya mengokohkan persatuan kaum muslimin di atas kebenaran. Sehingga muslimin cuma satu. Muslim. Tambah lagi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga selalu menyemangati kaum muslimin untuk bersatu. Kata muallif, "Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yahuthu ala ijtima'il muslimin wa yanhahum 'an at-tafarruq wal ikhtilaf." Begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menganjurkan menghasung persatuan kaum muslimin dan melarang mereka dari perpecahan dan perselisihan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukhbiru khabaran ma'nahu al-hath 'ala al-ijtima' wa an-nahy 'an at-tafarruq. Dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan sebuah khabar, maknanya adalah anjuran untuk bersatu dan larangan berpecah belah. Fa kana yukhbiru bi huduthi tafarruqin fi hadhihi al-ummah. Maka dulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang akan terjadinya perpecahan pada umat ini. Kama hasal lil umami qablaha, seperti yang terjadi pada umat-umat sebelumnya. Haitsu qala sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innahum man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Kata Rasul, barang siapa di antara kalian hidup sepeninggalku nanti, maka dia akan menyaksikan perselisihan yang sangat banyak, maka kala itu wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang terpilih sepeninggalku. Kata Rasul, fa sayara ikhtilafan katsira, dia akan menyaksikan ikhtilaf yang sangat banyak. Itu khabarnya Rasul dan terjadi. Ini hadis berita, tapi maknanya perintah. Maknanya, hendaklah engkau bersatu di atas sunnahku, bersatu di atas sunnah para khulafaur rasyidin, dan jangan berpecah belah. Berita, tapi maknanya hasungan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iftaraqatil yahudu ala ihda wa sabi'ina firqah, wa iftaraqatil nasara ala thintain wa sabi'ina firqah. وَاخْتَفْتَرِكُ هَذِي الْأُمَّةُ عَلَى ثَلَاثٍ سُبْعِينَ فِرْقَةٍ كُلُّهَا بِالنَّارِ إِلَى وَاحِدَةٍ. Orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71. Nasara 72. Umat ini akan terpecah menjadi 73 firqah, semua dalam neraka kecuali satu. قُلْنَا مَنْ هِيَ يَا رَسُولُ اللَّهِ, kami tanyakan siapa itu ya Rasulullah yang selamat. قَالَ مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي. Siapa saja yang berada di atas aku seperti yang aku di atasnya pada hari ini dan para sahabatku. Orang-orang yang di atas bimbingan Rasul dan para sahabatnya. Ini hadis hasan, dihasankan sejumlah ulama dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, inda Tirmidzi wa ghairi. Ini khabarnya Rasul. Beliau memberitakan akan terjadi perpecahan pada umat ini. Lafadznya khabar, maknanya perintah. Perintahnya, jangan berpecah belah kayak orang-orang Yahudi. Bersatulah di atas al-haq. Ketika nanti ada perpecahan di kalangan kaum muslimin, jangan ikut-ikutan. Kembalilah kepada bimbingan Rasul dan para sahabatnya. Kata mu'alif, waqad waqa'a ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam, dan telah terjadi apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Fatafarraqatil ummatu fi awakhir asr sahabah. Umat pun terpecah belah di akhir generasi sahabah. Tepatnya di akhir-akhir masa kekhilafahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan semakin besar di masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di masa Khalifah Utsman, yang muncul pertama kali adalah sekte Khawarij, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Di masa Ali bin Abi Thalib, muncul yang kedua Syiah Rafidhah Sabaiyah, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Terus demikian. Kata beliau, walakin hadza tafarruq lam yu'athir katsiran fi kayanil ummah. Tetapi perpecahan ini tadi belum banyak mempengaruhi keutuhan umat. Tila ta'asul qurun mufaddalah, sepanjang generasi, tiga generasi yang utama pada umat ini. Alati asna 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulih, yang dipuji, disanjung oleh Rasul dalam sabdanya, khairukum qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik kamu generasiku, kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka. Ada perpecahan, tapi belum banyak ngefek. Sepanjang tiga generasi yang utama, sahabat, tabi'in, perpecahannya kurang ngefek. Di antara sebabnya para kafir adalah sebab kenapa perpecahannya kurang efek. Satu, kaum muslimin masih di atas sunnah. Sehingga ketika ada yang muncul yang memisahkan diri, mereka semuanya langsung mengenali ini penyimpangan. Sehingga langsung diupayakan pengobatan dan solusi. Yang kedua, pada masa itu kekuatan sunnah masih di atas. Yang dipegang, diteruskan oleh para khulafaur rasyidin. Setiap kali muncul adanya benih-benih penyimpangan, dipadamkan oleh kekuatan sunnah. Terutama di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Macam-macam tanya-tanya ayat mutasyabihat datang dipentungi sama Durratu Umar. Berdarah-darah itu. Sabih al-Muradi. Hah? Sudah lerep. Hah? Wah kata. Sehingga gak punya gak ngefek. Sunnah dominan. Muslimin di atas sunnah. Kekuatan sunnah masih masih kuat. Ada macam-macam sikap. Ketika muncul yang namanya sekte Khawarij dari kaum Syiah, langsung dihadapi oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Ketika muncul yang namanya sekte Qadariyah, ditahzir langsung oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Sehingga tidak sempat berkembang, sudah kelepek-kelepek, hilang dari peredaran. Belum banyak efek pada tiga generasi utama ini. Qala rawi, berkata sang rawi, la adri dzakara ba'da qarnihi qarnan aw thalatha. Kata sang rawi, saya enggak tahu apakah Rasul menyebutkan tiga ataukah dua generasi setelah masanya beliau, saya enggak tahu apakah dua ataukah tiga, tapi yang masyhur total tiga generasi sahabat tabi'in atau tabi'in. Kata beliau menjelaskan kenapa enggak ngefek, kenapa perpecahannya enggak ngefek. Wadzalika liwafratil ulama. Yang pertama dikarenakan para ulama itu masih banyak kala itu. Minal muhaddithin wal mufassirin wal fuqaha. Dari kalangan ahli hadis, ahli tafsir, ahli fiqih masih banyak. Bima fihim ulama tabi'in wa atba'u tabi'in wa imamatul arba'ah wa talamidhihim. Di tengah-tengah mereka juga masih ada ulama-ulama tabi'in, ulama atba'u tabi'in, imam yang empat, murid-murid mereka. Masih banyak ulama. Yang kedua, wali quwwati daulatil Islam fi tilkal qurun. Dan dikarenakan kekuatan atau kuatnya daulah Islamiyah di masa-masa itu. Pada masa Khulafaur Rasyidin dan pada masa daulah Bani Umayyah sangat kuat. Barakallahu fikum. Sehingga enggak ngefek. Adanya bid'ah enggak ngefek. Adanya perpecahan tidak ngefek, bahkan langsung diselesaikan. Fakanatil firqatul mukhalifatu tajidul jazaa'a radi' bil hujjati wal quwwah. Maka ketika itu atau kala itu firqah-firqah yang menyelisihi, firqah-firqah yang sesat mendapati adanya balasan-balasan yang menghantam mereka dengan hujjah dan kekuatan. Muncul firqah ini langsung dihantam oleh hujjatul Islam. Muncul kelompok yang lainnya lagi, dihantam lagi dengan hujjatul sunnah. Sehingga belum sempat muncul terkapar lagi. Karena kuatul Islam dan sunnah pada masa itu. Barakallahu fikum. Ini sejarah di awal-awal Islam. Ini era-era keemasan kaum muslimin. Kala itu hanya satu. Muslimin, mukminin, ahlus muslimin, mukminin, ibadullah, ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalangan sahabat, muhajirin wal ansar, tabi'in atau tabi'in, selesai. Enggak ada lagi yang lain. Belum ada yang efek dari perpecahan-perpecahan yang ada. Barakallahu fikum. Zuhur jam berapa, Zuhur? Kurang 10 menit. Nampaknya diskors dulu ya ikhwan, supaya perbincangannya nyambung. Nanti pada keterangan berikutnya beliau berbicara tentang kondisi kaum muslimin pasca tiga generasi yang utama. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ini semuanya akan sebagai sejarah kemunculan nama-nama Ahlus Sunnah dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Nakafilahu subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.